إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله كمسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram. Pertemuan terakhir kemarin masih dalam penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala tentang hadis Nu'man bin Bashir dalam bab zuhud dan wara. Hadis Nu'man bin Bashir yang isinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun," dan seterusnya. Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas dan perkara yang haram itu sudah jelas, kemudian di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. Nah, terkait dengan kalimat ini bahwa di antara keduanya, di antara perkara halal dan perkara haram, ada perkara-perkara yang samar, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan bahwa seorang mukmin hendaknya bersungguh-sungguh waspada, tidak tergesa-gesa sampai urusannya benar-benar jelas. Dan itu ya atau terkait dengan itu beliau sebutkan langkah-langkahnya, di antaranya imma bidirasati wal mutala'ati wal qira'ati wa imma bisu'ali ahli ilmi amma ishtabaha alaihi, bisa jadi dengan cara mempelajarinya, menelaahnya, membaca ataupun bertanya kepada ahlul ilmi. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, bal yambagi lahu at-tathabbutu wal-inayatu was-sabru. Bahkan seorang mukmin hendaknya memastikan ya, terlebih dahulu, kemudian benar-benar memperhatikan dan bersabar. Tidak tergesa-gesa, apalagi yang dihadapi adalah perkara yang masih samar. Hatta yattadhiha lahu al-amru, hingga sekali lagi perkaranya benar-benar jelas. Bitalabil ilmi, baik dengan cara menuntut ilmu, wal ijtihad fil fuhsi an hadhihi an hadzal mutasyabbih an hadzal mushtabih aw bi su'ali ahli ilmi in kana la yastati'u takhlis dzalika bi nafsihi wa bi ijtihadihi. Selain dengan cara menuntut ilmu, juga dengan bersungguh-sungguh dalam memeriksa perkara yang samar tersebut, atau bertanya kepada ahlul ilmi jika dia tidak punya kemampuan ya, untuk bisa keluar dari perkara tersebut dengan sendirinya atau dengan ijtihadnya. Nah, thumma qala, kemudian dalam hadis ya, Nu'man bin Bashir selanjutnya dikatakan, faman ittaqa asyubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdhihi. Barang siapa menjaga diri dari perkara samar atau syubhat, maka sungguh dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya. Ai ittaqaha wa hadharaha hatta yatabayyan amruha. Yani kata Syekh, menjaga dirinya dan mewaspadai perkara syubhat itu hingga jelas ya perkaranya. Wa hadza minal bara'ati lidinihi wa 'irdhihi, dan inilah bentuk ya pembebasan pembebasan untuk agamanya dan kehormatannya. Hatta la yusabbu 'irdhuhu, agar jangan sampai kehormatannya dicela. Wala yuntahaku, dan agar jangan sampai kehormatannya dilanggar. Wastabra'a lidinihi hatta la yaqa'u fil haram aw fi tadyi'il wajib. Dan membebaskan agamanya sehingga dia tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram atau menyia-nyiakan perkara yang wajib. Ini makna membebaskan agamanya dan kehormatannya. Ya, jadi sekali lagi, seorang mukmin hendaknya menjaga diri, mewaspadai perkara-perkara yang masih mengandung apa? Kesamaran. Sebab apa? Sebab kata Nabi, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, perkara-perkara yang samar, maka ia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya. Membebaskan kehormatannya artinya adalah agar jangan sampai kehormatannya dicela karena dia melakukan hal-hal yang masih samar ya, atau agar jangan sampai kehormatannya dilanggar karena dia ya memasuk dalam perkara-perkara yang masih samar. Membebaskan agamanya artinya agar jangan sampai dia jatuh dalam perkara yang haram atau menyia-nyiakan perkara yang wajib. Nah, qala faman waqa'a fisyubuhat, selanjutnya dalam hadis disebutkan, faman waqa'a fisyubuhat, barang siapa yang jatuh ya masuk dalam perkara-perkara syubhat yang masih mengandung kesamaran, bi antara ka ba'dhal awamir awirtakaba ba'dhan nawahi allati ishtabaha amruha alaihi jarrahu hadza ila alwuqu' fil haram, yaitu dengan cara meninggalkan sebagian yang diperintahkan atau mengerjakan sebagian yang dilarang, allati ishtabaha amruha alaihi, yang masih samar ya perkaranya padanya, jarrahu hadza ila alwuqu' fil haram, maka ini akan mendorongnya untuk terjerumus ke dalam perkara yang benar-benar apa? Haram. Ya. Ulihadza qala, oleh karena itu setelahnya Nabi mengatakan waqa'a fil haram, maka ia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Sudah bisa dipastikan ketika seseorang itu masuk dalam perkara yang samar, masuk dalam perkara yang samar berarti dia meninggalkan sebagian yang diperintahkan dan justru melakukan sebagian yang dilarang, yang masih rancu. Maka hasil akhirnya apa? Masuk dalam perkara yang haram. Oleh karenanya jangan main-main terhadap perkara yang masih apa? Samar. Sikap kita minimalnya adalah apa? At-tawakuf. Ya, menahan diri. Nah, tawakuf, menahan diri. Demi keselamatan apa? Demi keselamatan agama dan kehormatan. Nah, karena kita dituntut untuk menjaga agama kita dan menjaga kehormatan kita. Jangan melakukan sesuatu yang justru bisa menghancurkan agama kita dan kehormatan kita. Ya, maka Nabi mewanti-wanti di sini untuk jangan sampai terjerumus ke dalam perkara yang masih samar. Sebab siapa saja yang masuk dalam perkara yang masih samar, maka dipastikan ia akan masuk dalam perkara yang haram. Nah, wa fil lafdil akhir, dalam lafad lain kalimatnya yushiku an yaqwa fil haram. Ya, ini dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan dalam waktu yang relatif singkat akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Wal-iyadzubillah. Nah, qala, kemudian berikutnya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wal mithalu yadullu ala hadzal makna. Wal mithal yadullu ala hadzal makna. Fa inna irtikabasy syubuhat wasilatun ilal wuqu' fil haram. Dan ya, contoh menunjukkan atas makna ini. Karena nanti ya, dalam lanjutan isi hadisnya Nabi SAW memberikan contoh. Ya, contoh seorang penggembala. Nah, ketika tidak berhati-hati terhadap tanah larangan milik orang lain. Nah, contoh ini menunjukkan makna yang disebutkan tadi kata Syekh. Fa inna irtikabasy syubhat, sesungguhnya melakukan perkara yang syubhat adalah menjadi wasilah menuju perkara yang haram atau untuk terjerumus ke dalam perkara yang haram. Li'annahu yudha'iful qalbu atau yudha'iful qalbu wa yudha'iful iman. Karena hal itu ya, akan melemahkan hati dan melemahkan iman. Fayatasahalu hina idzin fayaqa'u fil haram. Ya, sehingga bermudah-mudah ya, ketika itu dan terjerumuslah ke dalam perkara yang haram. Nah, kalau seseorang melakukan hal yang masih samar, mengambil hal yang masih samar, berarti ada unsur bermudah-mudah. Kalau sudah bermudah-mudah, yaqa'u fil haram, maka ia akan jatuh terjerumus ke dalam perkara yang haram. Li'annahu idza akhadha bisyubuhat dha'ufatil quwwah allati fi qalbihi fi irtikabil maharim. Karena ya, seseorang apabila mengambil perkara-perkara yang masih samar, maka lemahlah kekuatan yang ada dalam hatinya. Lemah kekuatan yang ada dalam hatinya, firtika bil maharim, untuk kemudian melakukan perkara yang haram. Lianna syubuhat hajizun, wal mungkarat hajizun. Sebab perkara-perkara syubhat itu adalah hajijun, semacam pembatas. Wal mungkarat hajizun, dan perkara-perkara yang mungkar juga pembatas. Artinya, seorang mukmin jangan sampai ada di pembatas itu. Gitu loh. Atau dengan bahasa lain semacam perbatasan lah kalau wilayah. Jangan sampai ada di situ. Nah, fa idza irtakabaha wa tasahala biha tasahala ba'da dzalika bi rukubil haram. Kalau seandainya irtakabaha, ya, seorang mukmin mengerjakannya atau katakanlah mengambilnya, wa tasahala biha, dan bermudah-mudah terhadapnya, bermudah-mudah terhadap perkara yang syubhat, bermudah-mudah terhadap hal-hal yang mengandung kemungkaran, tasahala ba'da dzalika bi rukubil haram, maka dia akan bermudah-mudah setelah itu dengan melakukan perkara yang haram. Nah, jadi kalau seseorang tidak lagi peduli ya enggak urusan dengan perkara yang sebenarnya masih samar, maka lambat laun dalam waktu yang relatif singkat dia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram dan akan membuatnya tidak peduli juga terhadap perkara yang haram, waliyadzubillah. Ya. Wa dha'ful imtina alladhi fi qalbihi aw dha'ful imtina alladhi fi qalbihi adha'afahu ta'atihi almustabihat. Dan akan membuat ya lemah pencegahan yang ada dalam hatinya. Ya. Dilemahkan oleh tindakannya yang mendatangi perkara-perkara syubhat. Nah, karena secara fitrah sebenarnya ya kita tentu tidak suka dengan hal-hal yang mungkar, hal-hal yang samar. Tapi karena kita bermudah-mudah ya terhadapnya, maka melemah ya kekuatan yang ada dalam hati, nah ketidaksukaan yang ada dalam hati, hingga akhirnya melakukan perkara yang haram, waliyadzubillah. Nah, kemudian dalam hadis dilanjutkan, kata Nabi SAW, karra'i yara'a hawlal hima yushiku an yaqa'a fihi. Inilah permisalan yang disinggung tadi. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan, yang dikhawatirkan hewan-hewan gembalanya itu akan masuk ke dalam tanah larangan tersebut. Nah, farra'i kata Syekh, idza ab'ada ra'iyatahu anil hima sahula alaihi amrus salamah. Maka seorang penggembala apabila dia menjauhkan hewan-hewan gembalanya dari tanah larangan milik orang lain, maka akan mudah baginya mendapatkan apa? Keselamatan. Wa khaffa alaihi al-khata, dan akan minim padanya terjadi kesalahan. Falau nama au ghafala bi imkanihi an yatanabbah qabla an tasila ila al-hima li bu'diha anhu. Kalau seandainya si penggembala itu tertidur atau lalai, maka sangat mungkin ia sadar sebelum antasila ilal hima, hewan-hewan gembalanya itu sampai ke tanah larangan. Kenapa? Karena posisinya apa? Jauh dari tanah larangan tersebut. Lakin mata ro'aha hawlal hima ingda aqalli ghaflatin aw na'satin rubbama taqa' fi himan nas wa zuru'in nas fatufsiduha 'alaihim. Tapi beda halnya ketika si penggembala itu menggembala hewan-hewan gembalaannya di dekat tanah larangan milik orang lain, ketika dia sedikit lalai atau sedikit ngantuk, rubbama taqau fi himan nas, bisa jadi hewan-hewan gembalanya itu masuk ke tanah larangan milik orang lain, wazuru'in nas, dan tanaman-tanaman milik orang lain, sehingga merusaknya, merugikan mereka. Nah, subhanallah, contoh yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini benar-benar mendekatkan pemahaman kita kepada apa yang beliau sebutkan. Faman ittaqa asyubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Faman waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Lihat. Ya. Man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh masuk ke dalam perkara yang masih samar, maka akan masuk ke dalam perkara yang haram. Persis seperti seorang penggembala yang menggembala di dekat tanah larangan milik orang lain, di mana riskan ya hewan-hewan gembalanya itu masuk ke tanah larangan tersebut, ya. Baik, jadi sangat jelas sekali. Nah, secara fakta ini bisa dibuktikan kalau si pengembala itu jauh dari tanah larangan ketika menggembala hewan-hewannya, tentu ya akan sangat mungkin baginya bisa mencegah hewan-hewan gembalaannya untuk masuk ke tanah larangan. Tapi bayangkan kalau seandainya si penggembala itu menggembala hewannya persis di dekat tanah larangan milik orang lain, seandainya dia lalai sedikit atau ngantuk, maka sudah bisa dipastikan ya hewan-hewan gembalanya itu masuk ke tanah larangan, dan ini tentu akan merusak ya, membuat kekacauan. Nah, maka kata Syekh, al-hiyatatu an yabta'ida anil hima bimasyiatihi hatta la yaqa'a fihi. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, seorang penggembala hendaknya menjauh dari tanah larangan ya, menjauh dari tanah larangan bimasyiatihi, dengan hewan-hewan gembalanya, hatta la yaqa'a fihi, agar jangan sampai hewan-hewannya itu masuk ke dalam tanah larangan tersebut. Nah, hakadha al-mu'min ibti'aduhu anil mushtabihat huwa qaribun minas salamah. Fa idza waqa'a fil mushtabihat qaruba ilal khata. Qaruba ilal khata. Demikianlah seorang mukmin. Ya. Sikap jauhnya atau menjauhnya dari syubhat, ya. Menjauhnya dari syubhat berarti qaribun minas salamah, dekat kepada keselamatan. Dan apabila ia jatuh dalam perkara-perkara syubhat yang masih samar, maka itu berarti dekat kepada kesalahan. Nah, semakin jauh seseorang dari perkara-perkara yang samar, maka akan semakin dekat dia kepada keselamatan. Nah, semakin dekat kepada perkara-perkara yang samar, maka akan semakin dekat kepada kesalahan. Qala wa fi haditsil Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hadal makna hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, la yablughu 'abdi darajatal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bih hadaran mimma bihi ba'sun. Nah, dalam hadis Al-Hasan bin Ali disebutkan, da' ma yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu, ya, ila ma la yaribuka, untuk beralih kepada hal yang tidak meragukanmu. Ya, nah, semakna dengan ini, ada juga hadis Ibnu Umar disebutkan dalam hadis itu, hambaku tidak akan sampai pada tingkatan muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, ya, tidak mengapa, karena khawatir dari sesuatu yang mengandung apa-apa. Ya. Nah, qala wal maqsudu annal mu'mina yakunu 'indahu minal hiyati wal 'inayati wal bu'di anil mushtabihat allati yaqifu fiha fikruhu wa qalbuhu la yajzimu. Maksud dari semua ini adalah bahwa seorang mukmin hendaknya ada padanya sikap kehati-hatian, ya, perhatian, dan senantiasa menjauh dari perkara-perkara yang samar yang akan menghentikan pemikirannya dan hatinya, ya, menjadi tidak tetap, tidak kokoh. Fi ihtiyatihi wa fi bu'dihi anha salamatun lidinihi. Dalam sikap kehati-hatiannya dan menjauhnya dia dari perkara-perkara samar adalah berarti keselamatan untuk agamanya. Wassalamatun liirdihi, dan keselamatan untuk harga dirinya atau kehormatannya. Wa bu'dun lahu anil wuqufil haram, dan menjauhkan dirinya dari terjerumus ke dalam perkara yang haram. Wa mata waqa'a fit tasahuli fi hadhihi al-umur sara yushbihu hal ar-ra'i alladhi yar'a ibilahu aw baqarahu aw ghanamahu haula mazari'in nas. Ketika seorang mukmin, ya, ketika seorang mukmin waqa'a fit tasahul fi hadhihi al-umur, ketika seorang mukmin jatuh dalam sikap bermudah-mudah terhadap perkara-perkara yang samar ini, maka soro ia akan mirip keadaannya dengan seorang penggembala yang menggembala untanya atau sapinya atau kambingnya di dekat tanaman-tanaman milik orang lain. Nah, ikhwati fillah kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya thumma dzakara amran akhar wa huwa annal maharima hiya himallah azza wajalla. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan soal lain dalam sabdanya, yaitu bahwa perkara-perkara yang haram adalah ya himallah, larangan Allah. Wa hadza yubayyinu tahrimuha wal khatru fi irtikabiha. Ini menjelaskan kepada kita soal keharamannya dan bahaya, ya, bahaya melakukannya. Nah, atau mengambilnya. Wa annal wajiba 'alal mu'min an yabta'ida an hadzal hima. Dan yang wajib bagi seorang mukmin adalah menjauh dari larangan ini, ya. Nah, kalau manusia atau orang-orang punya tanah larangan, maka Allah Subhanahu wa taala juga punya larangannya. Nah, seorang mukmin sebagaimana dianjurkan baginya ketika menggembala, ya, hewannya untuk menjauh dari tanah larangan milik orang lain, maka dia pun, ya, dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk menjaga diri dari larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Nah, maka yang wajib sekali lagi seorang mukmin hendaknya menjauh dari larangan, atau katakanlah dari tanah larangan, yaitu larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bil hadari minas sayyiat, dengan cara waspada dari kejelekan-kejelekan. Wal hadar minal mushtabihat jami'an, dan waspada juga dari perkara-perkara yang samar secara keseluruhan. Sebab Nabi mengatakan ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallah maharim. Ketahuilah bahwa setiap pemilik tanah itu mempunyai tanah larangan yang tidak boleh dijamah oleh siapapun. Dan ketahuilah bahwa tanah larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Idza kana al-muluku yaghdabuna idzan tuhika hamahum wa rubbama aqabu wa sajjanu fallah jalla wa ala aula wa aula wa aula bi an yubta'ad an hamahu wa la yuntahak hamahu wa huwa al-ma'asi. Kemudian kata Syekh, apabila, ya, para pemilik tanah itu yaghdabun, mereka akan marah kalau tanah larangannya dilanggar. Bahkan terkadang mereka akan menghukum dan sampai pada tingkatan memenjarakan, ya, orang yang melanggar atau masuk ke dalam tanah larangannya. Maka Allah Jalla wa'ala lebih utama, lebih utama untuk dijauhi, ya, larangannya atau tanah larangannya. La yuntahak hamahu, jangan sampai dilanggar tanah larangannya. Apa itu? Yaitu kemaksiatan. Wa huwa al-ma'asi, yaitu kemaksiatan. Jangan sampai dilanggar. Fahamallahu wa maharimuhu, maka tanah larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Allati harrama ala ibadihi, yang Allah telah haramkan kepada hamba-hambanya. Fayajibu an yuhdhar min intihakiha wartikabiha wattasahuli biha, maka wajib untuk diwaspadai dari melanggarnya, mengambilnya atau mengerjakannya dan bermudah-mudah terhadapnya. Nah, hadis ini sangat agung sekali, ya, makna-maknanya sangat indah, betul-betul mudah dipahami dengan baik, ya. Qala thumma tasahulu biha yajurru ila qaswatil qalbi wa maradhihi hatta yaqa fi ma huwa akbar minasyirk billahi azza wa jalla. Kemudian bermudah-mudah terhadapnya, terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Yajurru ila qaswatil qalbi, ini bisa mendorong kepada kerasnya hati. Wa maradhihi, dan sakitnya hati. Hatta yaqa fi ma huwa akbar minasyirki, hingga pada akhirnya akan terjerumus ke dalam perkara yang lebih besar lagi, yaitu dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, waliyallahu billah. Ya, lebih besar lagi bahkan daripada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Li'anna al-ma'asi baridul kufri, sebab kemaksiatan itu semacam kurir, ya, menuju kepada kekupuran. Nah, kama annal marad baridul maut, sebagaimana sakit itu kurir yang mengantarkan kepada kematian. Nah, thumma dzakara al-qalb, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, ya, menyinggung soal hati. Thumma dzakara al-qalb wa sya'nahu, menyinggung soal hati dan keadaannya. Wa anna sya'nahu 'adzim, keadaan hati ini ternyata, ya, sesuatu yang besar, agung. Ya, wa annahu mahurun najat wa midarus salamah, dan bahwasannya hati ini adalah, ya, semacam muara keselamatan. Keselamatan itu bermuara dari hati, gitu ya. Wa midarus salamah. Nah, sama maknanya. Mata soluha, soluhal jasad. Kapan hati itu baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Wa mata fasada, fasadal jasad. Dan kapan hati itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wa inna fil qalbi mudghah. Kemudian kata Nabi, ketahuilah bahwasannya dalam hati itu ada mudghah, sepotong daging. Ya, sammahu mudghah li'annahu yushbihul mudghah. Disebut mudghah karena mirip daging yang mudghah, ai al-lahmah allati qad mudighat ba'dal madghi. Yakni daging yang sudah dikunyah. Ya. Daging yang sudah dikunyah. Nah, makanya diartikan sekerat, sepotong, ya. Nah, fahadihi al-mughah wa hiya al-qalbu mata umirat bitauhid wal iman wa khasyatillah wa ta'zim li hurumatihi wal muraqabati lahu saluhal jasad. Mughah ini wa hiya al-qalbu, yang merupakan hati, kapan dipenuhi dengan tauhid, iman dan takut kepada Allah, kemudian ta'zim, pengagungan terhadap perkara-perkara yang diharamkannya, dan selalu merasa diawasi, ya, maka soluhal jasad, seluruh tubuh akan menjadi baik. Wastaqama amruhu, akan lurus, ya, perkaranya, keadaannya. Wanqadatil jawarih likulli khairin. Dan seluruh anggota tubuh pun akan tunduk, patuh. Likulli khairin. Kepada setiap kebaikan. Wa mata fasadat hadihil mudghah bisyukuk wal awham wal nifaq. Wastila'i sawadi adzunubi alaihi inqadat aljawarih lisyarri wal fasad. Dan kapan mudghah atau hati ini rusak? Dengan adanya keraguan, dengan adanya was-was, dengan adanya kemunafikan, dengan dikuasai oleh hitamnya dosa-dosa. Inqadat aljawarih lisyarri wal fasad. Maka anggota tubuh ini akan tunduk patuh pada kejelekan dan kerusakan. Waliyallahu billah. Ya. Di akhir penjelasan, Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, fal wajibu 'alal mu'mini an yas'a jahidan li salahi qalbihi bil ikthari min dzikrillah wa ta'atihi wal hadar minal ma'ashi wa muraqabatillah wa khasyyatihi subhanahu hatta yabqa hadzal qalbu naqiyan saliman ba'idan an sawadidz dzunubi wallahu al musta'an. Maka yang wajib 'alal mu'mini, atas seorang mukmin, adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk senantiasa memperbaiki hatinya dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, kemudian selalu waspada dari kemaksiatan-kemaksiatan dan merasa diawasi oleh Allah, menampakkan rasa takut kepada Allah, hatta yabqa hadzal qalbu, hingga hati ini menjadi hati yang bersih, saliman, selamat, ba'idan an sawadi adz-dzunub, jauh dari hitamnya dosa-dosa. Wallahul musta'an. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kemudian sebelum ditutup, seperti biasa, kita coba untuk merespon atau menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Di antaranya yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ana ingin bertanya, apa hukumnya termasuk riba jika kita membeli sebuah barang kemudian menjualnya dengan harga 2 kali lipat? Misal, barang yang kita beli harganya 100 ribu, kemudian dijual kembali dengan harga 200 ribu. Karena ada orang yang mengatakan itu riba. Apakah hal tersebut benar? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiqh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khair wa fiikum barakallah. Nah, terkait dengan hal ini, kalau itu dikatakan riba, ya, maka tidak benar, dengan catatan pertama, barang yang kita beli itu sudah benar-benar ya menjadi milik kita. Ya, menjadi milik kita sehingga kita bebas memperlakukannya. Kita manfaatkan sendiri atau kita jual lagi ke orang lain. Jadi yang pertama, pastikan barang yang kita beli tersebut betul-betul menjadi barang milik kita. Ya. Nah, untuk kemudian mudah bagi kita memperlakukannya. Ini yang pertama. Kemudian kita beli misalnya 100 ribu, kemudian kita jual 200 ribu, pada dasarnya sah-sah saja. Karena dalam jual-beli tentu ya, yang diharapkan adalah adanya keuntungan. Ya, dan ini tidak riba. Ini tidak riba. Asalkan kita menjualnya dengan harga yang wajar. Karena bisa jadi ada orang yang menjual barang sama dengan barang yang kita jual. Kalau kita jual terlalu tinggi atau terlalu rendah ini bisa berbahaya buat yang lain. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rahimallah rajulan idza ba'a samhan wa idza ishtara samhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merahmati seseorang apabila dia menjual, dia menjual dengan penuh kemudahan, dan apabila dia membeli pun membeli dengan penuh kemudahan. Ya. Jadi intinya yang harus diperhatikan adalah pertama, barang tersebut sudah benar-benar milik kita yang kita jual itu. Kemudian yang kedua, kita menjualnya dengan harga yang ya wajarlah, pasaran, sesuai pasaran yang ada. Nah, jadi kalau dikatakan riba ya tidak riba. Kalau memang barang yang kita beli itu di pasaran memang dijual dengan harga 200 ribu ya sah-sah saja. Sekalipun kita dapatkan barang tersebut dengan harga di bawah itu. Ya, 100. Nah, beda halnya kalau kita beli barang 100 ribu misalnya, kemudian kita jual 1 juta. Wah, ini kan memberatkan si pembeli. Sementara kalau kita menjual, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka diupayakan harus dalam keadaan apa? Mempermudah. Nah, kemudian berikutnya, assalamualaikum Ustaz, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Ustaz dan keluarga, amin. Waalaikumsalam. Afwan, ana ingin bertanya, apa hukumnya membaca novel? Membaca novel termasuk perkara yang sia-sia, ya. Termasuk perkara yang sia-sia kalau novelnya itu novel yang bisa membangkitkan sesuatu yang negatif, maka ini bisa menjadi haram, ya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Nah, seorang mukmin hendaknya menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai habis waktunya untuk membaca bacaan yang seperti ini, novel, tidak bermanfaat sama sekali, ya. Nah, tidak akan membangkitkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Justru kalau baca novel itu seringnya malah terbuai dengan isi atau alur cerita yang ada di dalamnya, sehingga membuat khayalan-khayalan yang tidak pasti atau buruk, waliyahu billah. Nah, berikutnya, bismillah, assalamualaikum Ustaz, mau tanya, apakah boleh kita beristighfar setelah sholat sunnah? Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini, pertanyaan yang pernah diajukan kepada Syekh Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau menjawab pertanyaan ini dalam fatwa Nurun Al-Dard di antaranya. Beliau mengatakan bahwa yang nampak, ya, istighfar itu dilakukan setelah sholat wajib, bukan setelah sholat apa? Sunnah. Ya. Ada hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Tsauban dalam hadis sahih. Idza salima minas salat istaghfara thalathan. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza salima minas salat istaghfara thalathan. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam apabila selesai dari salat maka beliau istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, dan para sahabat melakukannya bersama Nabi dalam salat-salat yang wajib. Nah, setelah salat yang wajib sekali lagi. Nah, jadi kalau setelah sholat sunnah tidak ada, ya, bacaan istighfar. Nah, Kemudian berikutnya yang terakhir, bagaimana cara menyikapi seorang kakak yang suka namimah tentang sesuatu yang tidak terjadi pada adiknya dalam rangka benci kepada adiknya sendiri, sedangkan adiknya tidak tahu apa-apa. Hendaknya dinasehati dan disampaikan ya tentang bahayanya namimah. Tentang bahayanya namimah, apalagi kalau namimah itu dilakukan terhadap saudara sendiri. Kepada orang lain saja sudah bahaya, apalagi kepada keluarga sendiri, adik sendiri. Yang ada hubungan kekerabatan. Dalam hadis-hadis yang lewat bersama kita dijelaskan, ya, ancaman dari Nabi alaihi salatu wasalam, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk ke dalam jannah qati', ya, orang yang memutus silaturahim. Karena tindakan namimah sama saja dengan memutus hubungan silaturahim. Ya. Upaya memecah, menjauhkan berarti bukan menghubung, ya, bukan membuat apa? Hubungan, tapi namimah adalah upaya menjauhkan sehingga satu sama lain ya terjadi apa? Keributan, pertengkaran dan lain sebagainya. Namimah ini hal yang diharamkan, tidak diperkenankan. Bahkan dalam riwayat lain pun dengan tegas, ya, Nabi mengatakan la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk ke dalam surga namam. Orang-orang yang suka melakukan apa? Tindakan adu domba, ya. Jadi lafadznya la yadkhulul jannah taqati, ada juga la yadkhulul jannah namam. Bahkan di dalam Al-Quran pun disinggung tentang orang yang hammazim masyaim binamim. Ya. Maka hindari perbuatan yang seperti ini dan sampaikan nasihat kepada yang bersangkutan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.